wis tau nyoba Indomie nyemek Banglades rung? Bedane apa karo Indomie sing liyane? Beda pol. Iki dudu mie goreng, dudu mie kuah. Iki mie nyemek lur. Kuahe sithik nanging rempahe manyus. Tenanan toh. Yo tenan lah. Iki kolaborasi bareng Warkop Senyum Ketawa ing Medan. Sing tau viral kae lho. Walah, sing kuwi toh. Ha tak kira mung gimmick toh. Ya, ra ono gimmick-gimikan. Rempae gawe kalah. Cara masake uga beda. Godhok sithik mine, terus jupuk rolas sendok makan, banyu godhokane kanggo dicampur karo bumbune. Bar kuwi dicampur karo mie sing wis ditiriske. Wis dadi gaya nyemek. Nih, cobonen gaweanku. Wih, aku seneng sensasi nyemek-nyemeke. Rempahe pas tenan, ora lebay. Nyoba meneh oleh to iki. Masak dhewe kono. Nyoba to, ora cukup, mesti kepengen maneh. Indomie nyemek Banglades, nyemeke anyar, rempahe sekalap kuih.